kembali amal yang pernah kita lakukan. Beliau menyatakan, idza shallaita fashallil muwaddi'. Andaikan Anda melakukan sholat zuhur sekarang, jangan terlalu berharap asar masih bisa sholat. Anggaplah zuhur ini terakhir bagi kita. Dikarenakan masalah umur kita tidak tahu. Dan yang paling bahaya kalau orang panjang angan-angannya. Gak apa-apa dah zuhur sekarang gak beres juga. Besok juga temu lagi dengan zuhur. Ini gak beres. Idza shallaita fashallil muwaddi'. Dan alhamdulillah amaliyah ini bisa dilakukan dan dirasakan oleh para hujjaj wal hujjaj. Terutama di saat dia akan meninggalkan Ka'bah al-Musharrafah, Makkah al-Mukarramah, dan Madinah al-Munawwarah. Seolah-olah, jangan-jangan hanya terakhir melakukan haji ini. Yang kedua, wala takallaman nabi kalamin ta'tabiru minhu. Dan dua, yang kedua, kata Rasulullah, jangan sekali-kali Anda mengeluarkan kalimat dan ucapan yang mengakibatkan Anda repot dengan ucapan Anda. Harus minta maaf kepada orang yang kita omongkan, dan kita memohon ampunan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah menyatakan, siapapun di antara kalian, sabda Rasulullah, yang ingin memperpanjang dialog dengan Allah, maka bacalah kalamullah Al-Quranul Karim. Ibnu Abbas pernah menyatakan, di dalam pernyataan beliau yang cukup indah dan enak didengar, dan kalau ini terlaksana, insya Allah hidup manusia terjaga daripada fitnah ucapan. Kalimin nasa qalila wa kalim rabbaka kathira la'alla qalbaka yarallaha ta'ala. Andaikan kalian dialog dengan Allah, munajat akan Allah, bermohon pada Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah, mencari ilmu Allah. Tolong, kata Ibnu Abbas, lakukanlah sepuas-puasnya. Dan kalau Anda berbicara dengan sesama makhluk Allah, tolong keluarkan kalimat secukupnya. Dan dalam kenyataan kehidupan masih banyak orang terbalik. Membaca Al-Quran satu surat payahnya luar biasa. Tapi kalau ngobrol dengan sesama manusia 3 jam masih kurang waktu rasanya. Apalagi kalau ada unsur-unsur duniawi yang menyangkut keuntungan bagi dirinya. Sekali lagi, kata Ibnu Abbas, andaikan kalian ingin selamat, silahkan lakukan dialog dengan Allah sepuas-puasnya. Bila mana waktu siang masih kurang, silahkan Anda memanfaatkan waktu malam hari. Kita mungkin tertegun kalau membaca sejarah Nabi Allah Dawud alaihissalam. Orang yang cukup gagah ini. Dikarenakan Nabi Dawud bisa menaklukkan besi itu. Tapi ternyata kalau beliau sudah munajat pada Allah, berhadapan dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, luluhlah hati Nabi Allah Dawud alaihissalam. Sehingga beliau dinyatakan dalam sebuah hadis Rasulullah bahwa beliau membagi malam menjadi 3/3 untuk ibadah pada Allah dan hanya 1/3 malam untuk istirahat. Dan ini kontinu. Alhamdulillah dikit juga banyak ini saya dipilih. Coba ya. Insyaallah. Malah Rasulullah menyeru pada kita sekalian, shallu fi dzulmatil laili rak'ataini li dzulmatil qubur. Tolong, kata Rasulullah, rajin-rajinlah Anda bangun malam dan laksanakanlah tahajud walaupun baru mampu 2 rakaat, tapi continue insyaallah Allah akan melapangkan dan menerangkan alam barzakhnya insyaallah. Dan alhamdulillah kelihatannya yang hadir saat ini ahli bangun malam semua ini. Alhamdulillah. Amin. Tolong, kata Rasulullah, Kalau Anda diberi kesempatan bangun malam, jangan berpikir tahajud dulu. Berat, Pak. Terawih aja kok berat kok. Malah terawih ada yang lucu. Ada yang hijrah masjid. Dikenakan masjid yang dekat rumahnya panjang-panjang, bacaan imam setelah Fatihah. Dia hijrah ke masjid lain. Ngajak lagi temannya, tetangga yang lain. Ulah di dieu lah, lila. Pindah ka ditu tereh. Padahal istirahat. Makanya jangan kaget kalau seandainya di Masjidil Haram ditayangkan dulu oleh RCTI. Continue tiap malam. Ini target di Makkah Al-Mukarramah selama 29 malam itu Al-Quran 30 juz tamat. Ini target. Alhamdulillah di kita juga lebih 13 surat tamat semua. Dari At-Takatsur sampai An-Nas ya, 13. Malah ada juga yang baca Yasin, Pak. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Allahu Akbar. Dan ternyata pernah saya mencoba. Habis Fatihah, saya langsung ucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Di belakang saya ngomong, "Hah? Yasin euy. Rekoyah kumaha geus salat anger sih lamun jadi imam sok coba demonstrasi." Dikira saya akan menamatkan Yasin sampai tengahnya, baru 3 ayat saya langsung ruku, cingcirihil balik dikurang ajar, imam nipu. Orang diajak baik kadang-kadang bilang nipu. Kali lagi ini. Jadi kalau seandainya sudah biasa bangun malam, pujilah Allah. Silakanlah, tanya Allah belah boleh. Kalau punya waktu juga ingin tambah juga bonus dari Allah, tambah lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sudah bangun, Allah Karim, cepat kejamban. Habis ngumbah perkara yang lain, jangan lupa, kata Rasul, kalau keluar jamban, jangan sampai tidak membasuh muka. Agar supaya membasuh muka manfaat dan ada pahalanya, wudu saja. Idza staiqadha ahadukum min manamih falyatawaddo. Wudu aja dulu. Kalau sudah wudu, silahkan lapor sama Allah. Allahumma ya Allah, mohon maaf ya Allah. Saya baru kuat wudunya doang ya Allah. Belum kuat tahajudnya mah. Jangan macam ngomong, tidur lagi aja. Benar. Benar. Dikenakan tidak baik orang bangun malam mau sembahyang tahajud pergi ke masjid dedehem hareupeun imah RW teureun-eureun. RW gugah. Bangun RW-nya. Siapa tuh? Saya Pak RW. Mau ke mana? Tahajud, Pak RW. Pak RW-nya geger-geran. Aduh, getol penung kada irung. Saya pastikan dia pasti tahajudnya dekat jendela kaca. Dekat nako kaca. Dekat pintu malah kesininya. Takbir napeureum. Allahu Akbar. Hati kecilnya ngomong. Kalau ada orang lihat, "Leh, lihat gue cara tahajud." Khusyuknya gak ada dua. Ini bahaya. Makanya Rasul menyatakan, bila mana Anda melaksanakan sholat malam dan diri Anda tidak repot, "Shallu fi buyutikum illal maktubah." Jadi kalau sembahyang sunat jangan ke masjid dah. Lebih baik di rumah aja dah. Yang pertama menjaga kehusuan, yang kedua menghilangkan ketakaburan dan kesombongan, yang ketiga menghilangkan keriaan, dan yang paling utama mendidik keluarga. Yang bingung sampai saat ini saya satu aja, Pak. Punten-punten, maaf agak dikit jauh saya. Banyak orang menyatakan tahajud 2 rakaat tidak mampu. Tapi kalau naik mau 2 kali. Ini sungguh malu sama Allah. Gak ngerti juga Bapak ya. Tahajud 2 rakaat dekat duga. Ayo naik yang 2 wangsulan. Bingung saya. Ya mudah-mudahan dah. Kita termasuk orang yang minimal lah. Dibagi 2 aja malam Pak ya. Apalagi kalau lihat kita surah Al-Muzzammil malu oleh Allah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Itu diberi contoh oleh Rasulullah. Kadang-kadang beliau tengah malam bangun, sepertiga malam. Kadang-kadang dikurangi, kadang-kadang ditambah, tergantung situasi. Dan tolong, Rasulullah biasanya tidak pernah tidur ulang. Kecuali beliau melanjutkan dengan membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Janji Allah, insya Allah. Orang yang berlaku demikian, walaupun ucapannya tidak tergolong hadis, sebagaimana hadis Rasulullah, insya Allah dia akan punya kalimat-kalimat yang berbobot di hadapan manusia lainnya. Sekarang terus terang masih banyak manusia yang tidak mau mendengar kalimat, Pak. Anak dulu dilihat ala jauh oleh bapaknya sudah nangis, Pak. Dilihat. Belum ngomong. Dilihat oleh bapaknya. Nangis. Anak sekarang dilihat bapaknya langsung ngomong. Apa anu lihat? Itu semua orang tua. Sulit sekarang. Dulu kalimat kiai, kalimat ulama, saciduh meti. Saciduh metu. Saya ucap kata, kata orang Priangan. Maaf, ini sulit terjemahkannya. Jadi walaupun satu kata kuat di benak umat. Tapi sekarang jangan harap kiai dia kagak budah ka dia, kadang ku benang ngali anak yang muda dia bilang apa? Teoritan. Teoritan gitu. Teoritan. Aduh. Masyaallah, sulit. Mudah-mudahan bapak-bapak tergolong hamba Allah yang masih didengar minimal oleh anak kita, Pak. Amin. Amin. Saya sering bicara di depan orang, tapi masyaallah anak saya kalau saya ceramah setengah jam aja sudah ramai itu anak saya. Semacam sudah muaklah, sudah lihat jam lah. Maka jangan kaget kalau di pengajian ada orang yang suka lihat jam terus. Itu kayak anak-anak itu, Pak. Itu anak-anak. Maaf, maaf, bukan bapak-bapak, bukan. Kalau ada. Jadi penyakit anak-anak itu kalau dikasih pepatah sama orang tuanya lihat jam terus. Yang kedua banyak muak. Tahu? Itu anak-anak, anak-anak gitu, anak-anak. Oleh karena itu yang kedua, ya, insya Allah enak malam hari itu, Pak, dialog dengan Allah itu, masya Allah nikmatnya gak ada dua, Pak, masya Allah. Silakan kita baca itu, sudah al-zalzalah, enak sekali, Pak. Ya. Ya. Ini bukan basa-basi kan, Allah sudah buktikan juga itu, banyak sudah buktikan dalam surah al-zalzalah itu. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Andaikan Allah nanti menggoyangkan bumi dengan segencang-gencangnya, gencar-gencangnya goyangan itu. Baru berkali-kali aja kita gempa, sudah panik manusia itu. Bayangin nanti itu. Sampai hancur luluh semua, baru wa akhrajatil ardu afqalaha. Dan Allah mengeluarkan isi dari perut bumi yang perlu Allah keluarkan. Wa qalal insanu malaha, saking takut mereka, bimbang saat itu. Dikenakan jangankan waktu kiamah, Pak. Ya, orang mati saja dikatakan sakaro, mabok. Ini jangan pakai sin besar, sin kecil, sakaro, sakarat, sakarat. Itu baru sakarat, belum 24 karat, 24 karat lagi. Batu sakarat gitu. Wataron nasa sukara, wa ma hum bisukara, walakin adzaballahi syadid. Kalau sudah manusia dihadapkan pada yang namanya goncangan yang terakhir, maka kamu akan melihat manusia-manusia itu bagaikan orang yang sedang mabok. Jangankan goyang bumi semuanya, baru saja tsunami kecil di Pangandaran. Saya nanya sama kepala Tsanawiyah, bagaimana keadaan manusia saat itu, Pak Ajis, masya Allah. Dia malah nangis, saya tanya itu. Saya sudah 4 hari ini belum ketemu dengan istri saya, Pak. Anak saya yang gede, Pak Jis, baru ketemu 2 hari setelah kejadian, Pak Jis. Oh. Baru tanya itu. Jadi? Terus terang melihat air panik manusia. Lebih dari mabok, Pak Jis. Terus, saya gak ingat istri. Istri saya juga mungkin gak ingat saya. Yang diselamatkan dirinya juga cuma untung. Anak gak ingat orang tuanya. Orang tua gak sadar lagi bahwa dia punya anak. Bayangkan, mabok kok. Padahal Allah nyatakan wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. Sekali-kali manusia saat itu tidak mabok, nangis saking melihat paniknya, melihat azab Allah yang sangat dahsyat dan kuat. Allah mudah-mudahan kita diberi kesadaran oleh Allah selamanya. Amin. Amin. Amin. Banyak yang lupa ini. Banyak yang lupa ini. Yang ketiga, wa alzimil ya'sa mimma fi aydinnas. Dan kalau Anda ingin tenang hidup di alam dunia, sekali lagi, bila mana Anda melakukan bakti dan ibadah termasuk salat, anggaplah ini merupakan kesempatan yang terakhir. Yang kedua, bila mana Anda bicara, jangan sekali-kali mengeluarkan kalimat yang Anda menjadi belepotan gara-gara Anda mengeluarkan kalimat itu. Minimal Anda harus minta maaf kepada orang yang bersangkutan dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Solusinya, bacalah Al-Qur'an kalau Anda ingin memperpanjang dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Gampang banget. Dan yang ketiga, wa alzimil ya'sa mimma fi aydinnas. Dan yang ketiga, jangan sekali-kali menyimpan dan menaruh dalam diri Anda suatu keinginan. Ingin mendapatkan sesuatu yang telah menjadi milik orang. Jangan. Ya, dan jangan terlalu banyak iri. Istri tetangga cantik, kapan dia cerai? Ha, jangan dong. Jangan, enggak boleh itu. Coba ya. Bayar aja. Jangan sekali-kali Anda menyimpan satu kehendak perasaan dalam jiwa Anda menginginkan sesuatu yang telah menjadi milik orang. Aduh, ripuh, Pak. Jabatan yang sudah dipegang oleh orang lain ingin kita dapatkan. Bingung dia. Benar ini. Ya, makanya Rasul menyatakan, jangan sekali-kali Anda minta jabatan. Teman saya nanya, latas alil imaroh, kata Allah, jangan sekali-kali Anda minta jabatan. Teman saya nanya, teman yang nyuhunkan, gak boleh. Mau dibikin. Kumahakan, rebut, pun bisa. Ya, tidak rebut, bahaya saya. Tidak boleh lah, tidak boleh. Jadi jangan sekali-kali Anda menyimpan suatu keinginan, mendapatkan sesuatu yang menjadi milik orang. Masya Allah. Kita terkenang akan sebuah satu keluarga yang bernama Ibrahim. Allahu Akbar. Saya sungguh bingung kalau melihat doa Nabi Ibrahim itu ya. Waktu meninggalkan keluarganya, Pak. Bisa dibayangkan oleh Bapak itu. Siti Hajar baru saja melahirkan. Ismail masih merah. Ya. Masih bayi, Pak. Beliau tinggalkan dengan dekat Ka'bah al-Musharrafah. Beliau malah memohon pada Allah. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas sabarat la'allahum yashkurun. Nabi Ibrahim menurunkan keluarga dari untanya. Kemudian beliau mohon sama Allah. Ya Allah, tidak ada lagi yang aku bisa beritipkan keluarga kecuali berada engkau, ya Allah. Saya sengaja dengan perintah engkau menyimpan keluarga saya di tempat yang sangat tandus ini, ya Allah. Tapi saya punya keyakinan yang kuat. Saya optimis, ya Allah. Saya menyimpan mereka bukan di sembarang tempat. Tetapi inda baitikal muharram. Ini ada Ki Yusuf di sini. Kalau kalimat indah itu dalam bahasa Arab tidak terlalu jauh itu. Indah. Ya. Dekat. Saya menyimpan keluarga saya dekat baitmu, ya Allah, yang engkau muliakan, ya Allah. Yakni dekat Ka'bah al-Musharrafah. Untuk itu, ya Rabbana, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, mudah-mudahan mereka nantinya menjadi generasi-generasi penegak sholat, pendiri sholat, ya Allah. Namun demikian, waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Saya yakin, ya Allah, ini daerah gersang. Ini daerah tandus. Ini daerah keras, ya Allah. Mudah-mudahan satu waktu nanti banyak orang yang datang ke sini yang menaruh rasa simpati terhadap keluarga saya ini, ya Allah. Baru Nabi Ibrahim berdoa yang ketiga. Warzuqhum minat sabarat. Ternyata doa Nabi Ibrahim itu bukan sembarang tempat. Di tanah yang sangat baik menurut Allah. Ini pujian Rasulullah. Rasulullah menyatakan terhadap Makkah ini. Beliau menyatakan. Innaki la khairu ardillah wa ahabbu biladillahi ta'ala. Sesungguhnya yang namanya kota Makkah adalah sebaik-baiknya tanah ciptaan Allah. Dan paling aku cintai tidak ada tanah melebihi Makkah al-Mukarramah. Ini beliau mengucapkannya setelah beliau meninggalkan Makkah 7 tahun lamanya. Beliau berada di Madinah dan beliau berdiri bainas Safa wal Marwah menghadap Ka'bah al-Musharrafah. beliau menyatakan kalimat itu, Allahu Akbar ya Karim. Dan ternyata benar juga itu. Nabi Ibrahim doanya di tempat yang sangat baik di hadapan Allah. Itu secara fisik sulit, gak ada tempat-tempat di sana yang bisa ditanami makanan-makanan, pepohonan yang menghasilkan makanan yang bisa mencukupi kehidupan. Sulit di sana. Tapi ya Rabban ya Karim, silakan Pak Haji mungkin merenung sejenak itu. Buah apa yang tidak ada di kota Makkah? Sekarang ada semua. Sampai saya humor sama orang sana itu, ada Pak Ali orang Purwakarta, saya tanya, Pak Ali, ada jengkol apa Pak Ali? Dia, ada Pak Jis. Petai. Petai. Ada Pak Jis. Apa yang enggak ada, saya bilang. Bayangin Pak. Allahu Akbar ya Karim. Luar biasa. Ya Allah. Ya. Makanya doa Nabi Ibrahim, alhamdulillah, insya Allah sampai kiamat itu masih nyambung saya pikir. Dan ke sana itu buah-buahan pilihan semua, enggak ada BS-nya Pak itu. Yang baik-baik semua insya Allah. Insya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Ibrahim begitu sudah berdoa sama Allah, pamit sama istrinya. Untung yang ditinggalkan Siti Hajar. Bayangkan kalau Markona. Siti Hajar kok. Saya baca dua nama Hajar ini yang kuat imannya sama Allah. Yang pertama Ibnu Hajar itu ya. Ibnu Hajar itu pesantren dia sudah 2 tahun merasa tidak ada yang masuk. Akhirnya putus asa, pulang dia. Begitu pulang dia nostalgia lewat sebuah kali ya yang mengalir airnya, lagi dia merenung, datang apel terbawa air. Dalam keadaan siang hari, haus lagi Pak, lapar lagi. Ada apel terbawa air, ditangkap oleh dia. Begitu akan digigit, Ibnu Hajar baru sadar dia itu santri kok. Bukan preman, santri loh. Ditanya, wahai apel, sungguh engkau menarik. Andaikan aku tahu di mana tempatmu dan siapa tuanmu, pasti aku akan minta izin. Sayang apel, aku tidak tahu siapa yang menjadi tuan Anda. Bayangkan Ibnu Hajar megang apel pakai sarung. Pakai sarung. Pergi ke ulu mencari dari mana apel itu turunnya, jatuhnya. Itu di sejarah carat kurang lebih 2 km ke arah ulu itu. Siti Hajar, bait Ibnu Hajar membawa apel. Datang ke sana, tahu-tahu ada kebunnya. Dia akurkan yang ada di atas dengan jadi pegang. Mana sejenis nih. Dia cari-cari itu tempat jatuhnya. Orang Priangan juga masih sulit, Pak. Itu ada kalimat cupat. Itu. Cupat itu bekas keluar, bukan bekas itu. Dia yakin dari sini. Akhirnya dia memberanikan diri naik ke kebun itu. Dan ternyata setelah mengucapkan salam, ya ada juga orang. Jongkung badam hidung, pangas. Dikasih ide nih, guys. Siapa Anda? Saya Ibnu Hajar. Ada apa? 2 tahun ke sebelah kebun salah hilir. Saya mendapatkan buah apel. Barangkali ini bapel dari yang turun dari kebun saya. Dan kalau seandainya Tuhan ingin memberikan apel ini, betapa gembiranya saya, dikenakan saya sungguh capek. Bayangkan oleh Tuhan 2 kilometer. Saya membawa apel dari hilir ke sini. Hanya akan mengantarkan apel ini aja dan minta izin pada Anda. Enak aja ente. Saya nanam apel ini tahunan dong. Pupuknya berapa, menjaganya berapa waktu, enteng aja ente minta izin makan. Sudah gede begitu, bolehlah gak apa-apa, silahkan Anda makan. Tapi Anda harus berani nikah sama anak saya. Alhamdulillah, kata siapa itu? Ibnu Hajar, untung ya Allah abdi bujangan kene. Bayangkan abu saya tilu, ngejadi gan opat. Masih bujangan dia, akhirnya gimana dia bilang? Oke dah, jangan dulu dimakan. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Perlu Anda ketahui anak saya itu buta matanya. Hah? Buta. Jadi ya kando lumayan. Kalau buta, tapi ya apa-apa ya Allah. Kalau seandainya saya mendapatkan orang yang curelet socakna dibonceng dina Honda, leungeun murayet karena kangkeng tayi panon ulin ngadu tukang nyeri hate Gusti. Tapi orang buta kemana saya pergi dia nempel di pundak saya tangannya. Biar gak apa-apa. Gimana? Saya terima. Baru satu tuh. Masih ada nih. Apaan lagi? Perlu diketahui bahwa anak saya tuli telinganya. Allahu Akbar. Penyakit berat semua ya Allah. Ya buta, ya bisa, ya tuli Pak. Dia bilang kalau seandainya saya mendapatkan juga orang yang sangat peka telinganya, saya ngomong bersut kalimat, bisa pidato di lawang pintu. Banyak kan kejadian di kampung, di kota, di rumah. Suaminya cuma nanya, mah asak sangu, langsung melaksanakan. Enak aja ente nanyain kejo. Waduh itu. Suaminya. Pak, anak bapak itu tiga kecil-kecil, Pak. Dari pagi tangan saya ganti, Pak. Pak, Pak, Pak. Ini apa kaitannya nasi dengan anak, kata bapak. Tadi gak apa-apa dah, dia beri kesempatan untuk pidato, silahkan. Terus. Terus. Mikir dong, Pak. Kalau saya nanak nasi dulu, surit, Pak. Gak apa-apa lah, akan beli. Jangan, Pak. Tuh bapaknya makannya enak sendiri aja. Beli gak boleh. Nanya nasi diceramahin. Akhirnya, ya aman-aman juga akhir-akhirnya. Ya, gak apa-apa itu. Anekdot rumah tangga aja dah. Ya Allah, kalau seandainya dia saya mendapatkan orang yang mendengar. Saya cuma dikit aja, dia sudah teriak-teriak, ya Allah. Gak apa-apa dah. Gimana? Oke deh. Akhirnya dia makan apel dengan mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dia makan dengan lahap. Sudah makan, bingung. Assalamualaikum. Bapaknya nyuruh menemui dia. Dikenakan boleh melihat wajah seorang wanita yang akan pasti dikawini. Diperlihatkan. Waalaikumsalam. Kaget ini. Suara siapa? Begitu dia melihat ke atas, bingung dia. Masya Allah, seorang gadis. Masya Allah, luar biasa. Ditilik, digigir lengik, ditukang, lenyang, diharap siap. Hese, ngobrol ke anak. Dibandingkan dengan istri kita, kalau sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, anak sudah 3 kan lain. Dilik, digigir centik, ditukang centang, dihadap butike, kok serba bingung. Kalau kurang sabar-sabar, ini hanya memetikan cinta, bisa kelewatan di rumah tangga ini. Akhirnya apa yang terjadi, hadirin? Akhirnya dia bilang apa? Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ini baru bidadari yang turun dari kayangan ini, kata dia. Dia bilang apa ini? Tuannya bilang, ah inilah calon istri Anda. Bingung dia, bengong. Boleh Tuan ngetes? Loh, ngetes? Emangnya sepatu? Waduh, nyaho oge kasih bapak kan. Gaul juga nih orang tua ini. Memangnya anak saya ini? Bukan Pak, saya suka ngomong. Boleh, tapi syarat cuma satu kata. Bukan satu kalimat, satu kata. Bayangkan satu kata dikeluarkan dari lubuk hati yang ikhlas. Dia bilang apa? Neng, cuma ini, neng. Satu kata aja, kalimat neng dia bekah. Langsung dia berontak jiwanya. Ya Rabbana Karim, sialan orang tua itu nipu sama saya. Dia bilang akhirnya apa yang tadi Tuan, Tuan ternyata menjebak saya. Anak Tuan kalau saya bilang paling cantik di tempat ini. Ternyata telinganya peka mendengar suara. Dan matanya sungguh jeli melihat saya. Wahai Tuan. Dia bilang baru perlu Anda ketahui anak saya adalah darah daging saya. Saya membina dia bukan hanya diminta pertanggungjawaban di dunia ini. Allah akan minta pertanggungan jawab anak saya sampai di akhirat kelak. Sehingga saya selaku bapaknya berkewajiban membutakan matanya daripada penglihatan-penglihatan yang maksiat. Dan saya selaku bapaknya yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah untuk mentulikan telinganya dari perkara-perkara yang bisa memancing emosi dia untuk terjerumus pada dosa. Allahu Akbar ya Karim. Dan saya perlu Anda ketahui saya berhadapan dengan orang yang sangat sulit dicari di dunia ini. Bayangkan buah apel yang sudah terbawa hanyut oleh air 2 kilo diantarkan lagi ke sini. Bayangkan kalau yang menemukan itu borokokok. Jangankan yang sudah terbawa hanyut air masih lengket di pohonnya diambil sendiri. Sungguh alhamdulillah ya Allah. Saya mendapatkan calon mantu yang sangat luar biasa. Bayangkan. Akhirnya nikah juga alhamdulillah. Beliau dikawinkan juga dengan dia. Dan konon beliau melahirkan seorang anak. Ternyata alhamdulillah menjadi hufaz. Hafal Al-Quran 30 juz. Bukan 3 surat kayak Abdul Aziz, 30 juz hafal surat. Dan jangan nanya lagi. Masih ada juga yang nanya sama saya itu. Pajis, jadi sekarang musabaqah Al-Qur'an itu baru 30 juz, Pajis ya? Saya bingung jawab ini. Aku mau jawab tadi nu mana deui sih. Jadi enggak tahu bahwa Al-Qur'an itu 114 surat, 30 juz. Dia nanya sama saya, Pajis. Jadi musabaqah tingkat provinsi dan nasional sekarang ini baru 30 juz, Pajis ya? Oh iya. Iya, betul, Pak. Untung juga lanjut. Kalau lanjut nanya, kapan yang 5 lagi? Bingung saya. Untung nggak nanya dia. Jadi Masya Allah, ya Allah, ya berkati. Harus hafal malah. Minimal nama jumlah suratnya malah. Ya Pak ya? 114 surat. Kalau kita dapat surat dari pacar 114, insya Allah, walaupun pejam mata bisa membayangkan warna amplop yang pertama. Warna amplop yang ke-10. Warna amplop yang ke-100. Warna amplop yang terakhir. Tapi kadang-kadang orang sudah tidak terbayangkan lagi bagaimana Al-Quran surat pertama. Bagaimana surat kedua. Banyak juga orang itu lagi berjamaah bingung juga yang didaharkan itu mendengar surat apaan ini ya. Baru dengar saya ini. Dan kapan hentinya? Gak tahu juga. Di mana stopannya ini? Gak tahu. Bingung juga deh. Mudah-mudahan bapak-bapak tergolong hufadz semua. Amin. Amin. Ya walaupun hanya 30 juz apa ya. Walaupun hanya 30 juz asal beneran insyaallah. Dan saya pikir ini di Telkom banyak ini. Saya sering jadi memperhatikan jemaah Telkom ini yang musabaqah, hafidzil Quran bagus-bagus alhamdulillah. Termasuk banyak yang ada di sini juga pesertanya. Hafalan Al-Qur'an 30 juz ini. Walaupun dulu pertama kali 5 juz ya Pak Taufik ya. Sekarang sudah tingkat kelima ya. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Baru sudah 12 tahun Nabi Ibrahim meninggalkan keluarga, datang lagi, Pak. Dan ternyata keadaan sekitar Ka'bah Al-Musharrafah waktu sudah lain, ada perkampungan. Di sana disebut diisi oleh sebuah kelompok apa itu? Satu bani itu, satu keluarga anak-anak agak besaran dikit, Bani Zurhum di sana. Waktu Ibrahim datang ke sana, Masya Allah terkejut juga dikenakan dapat jawaban bahwa istrinya alhamdulillah sudah punya kekayaan dikit-dikit. Dan dia sekarang sudah punya gembalaan. Dia sedang mengembalakan kambingnya di Arafah. Dan ternyata Arafah ini alhamdulillah jadikan oleh Allah pertemuan yang kedua setelah Nabi Allah Adam alaihi salam, yakni oleh Nabi Allah Ibrahim setelah meninggalkan keluarga 12 tahun. Dan beliau pulang kembali ke Makkah melalui jalan Mina itu, melalui Muzdalifah waktu itu. Dan waktu bertemu dengan Siti Hajar itu tidak bisa dibayangkan oleh kita bagaimana bahagianya seorang ayah yang baru bertemu dengan anaknya dan seorang suami yang lama meninggalkan istrinya dalam keadaan segar, sehat dan walafiat insyaallah. Namun apa yang terjadi, beliau itu kemalaman di Muzdalifah dan beliau tertidur di sana dan beliau waktu tertidur di Muzdalifah mendapatkan wahyu Allah agar supaya beliau membeli anaknya. Ini bisa dilihat oleh bapak-bapak dalam surah As-Saffat ayat 102. As-Saffat, ya. Ada As-Saffat ayat 102 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ternyata dikejutkan dengan datangnya firman Allah bahwa beliau itu mimpi dalam mimpi yang benar bahwa beliau menyembelih anaknya sendiri yakni Ismail yang baru temu ditinggalkan 12 tahun. Akhirnya apa yang terjadi? Allahu Akbar ya Karim. Beliau langsung membawa anaknya ke Mina dan di Mina inilah terjadi godaan yang cukup lengket ini. Dan pertama kali setan itu menghadap Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, itu adalah tipuan setan belaka, bukan dari Allah. Masa iya seorang bapak, lama Anda meninggalkan anak Anda, baru temu harus sembelih. Jangan jadi dah. Akhirnya dilempari oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian kedua kalinya datang lagi kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam, yang sekarang dikenal dengan jumroh wusto ya, ula wusto ya. Dan jangan terpancing jemaah haji dikenakan di sana itu ada orang Arab dipakai dua bahasa di sana itu. Pakai jumroh ula, pakai garis miring bahasa Inggris itu. The little satanic. Kemudian jumroh wusto, the middle satanic. Dan jumroh akobah, the big satanic. Sehingga orang itu kadang-kadang tidak puas. ngumpulkan batu mawangan tujuh kamina. Kulantar ningali setan jebrog, setan badang, setan besar itu. Jumrah Aqobah tanggal 10 ya, dia pegang itu batu. Setujuhnya sekaligus. Dilempar. Ya, perlu diingat bahwa itu sebagai satu lemparan. Selakanya dikenakan batu minta sama orang juga sulit. Dia yang bawa cuma senal. Ayo senal dibuka. Lempar dengan senal. Malah saya lihat ada juga orang yang bawa payung. Lempar dengan payung. Padahal dengan batu kecil saja. Kemudian Ismail juga digoda oleh setan. Dilempar juga oleh Ismail. Dan kemudian terakhir menggoda kepada ibunya. Yaitu Siti Hajar. Dan ternyata dilempar juga. Dan inilah terjadi rangkaian jamarat, lontaran jumroh dari jumroh ula, jumroh wusto, dan jumroh Aqobah. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim membawa Ismail alaihissalam. Kalau kita datang dari arah terowongan Muaisin, sebelah kanan Pak, sebelah kiri, di sana di atas ada tugunya sekarang itu. Ya, tugu putih bentuknya itu. Bulat ya, di atasnya dipancungkan gitu. Itu tugu tempat penyembelihan Ismail alaihissalam. Masya Allah ya Rabbal Karim. Saya kadang-kadang ternyuh juga ini mendengar ayat ini ya Pak. Dikenakan siapakah anaknya, apalagi akhir-akhir jah ini, yang akan tega melakukan hal ini. Falamma aslama wa tallahu lil jabid. Setelah keduanya pasrah dan kemudian ini akhir ceritanya mereka itu siap. Hajar sudah ikhlas, Ismail sudah siap, Ismail juga sudah menyerah pasrah. Dan setelah diberikan di pelipisnya oleh Ibrahim alaihissalam, anaknya itu sedikit ngomong sama bapaknya. Pak, jangan dulu lanjutkan. Saya ada permintaan, bukan mengacaukan situasi, tapi mempertegas. Yang kedua, juga memperyakin agar Bapak sempurna melaksanakan ini. Satu. Ya abatis dudribati hatta la adhfariba. Bapak, tolong. Bengketelah Pak, ulah gagabah eta mencit. Saya itu punya tenaga, bisa aja saya lari. Bisa aja ngegurubuk kalian, pandangan abdi. Ikatlah kaki dan tangan saya. Supaya lancar perjalanan penyembelihan. Bayangkan Pak, ini udah anak-anak sudah benar-benar ikhlas Pak. Jadi kalau anak sekarang jangankan mau disembelih Pak. Saya nyuruh anak saya sudah dua kali, ketiganya melotot sama saya. Nak, tolong beliin rokok Pak. Udah datang. Weh, koreknya nak. Balik deh. 200 Pak ya? Oke. Cepet, jadi cepet. Nona Pak itu? Nope. Gak tahu saya lah. 200 Pak. Oke weh. Ya datang lagi. Aduh, sekalian kopi. Nah, langsung. Pak, iya tenita, nyiksa. Jangankan mau disembelih ini. Anak saya ini. Anak bapak gak demikian. Insya Allah, solihin semuanya insya Allah. Anak saya. Jangankan mau diminta nyawanya. Itu minta tenaganya aja sudah rame. Jadi pak, pikir pak itu. Jadi nyiksa kia lah. Nita-nita simpuku lah. Kalau nyuruh-nyuruh sekalian, jangan begini Pak nyiksa, itu udah belak-balik ke warung. Apalagi hujan gerimis lagi. Wah, sulit juga. Dan yang kedua, tolong Pak, waqnib siabaka li'alla yadda'a syai'um min dami fatarahu ummi fatahzan. Tolong Pak, di saat Bapak menyembelih saya, jaga jangan sampai darahnya terpercik ke pakaian Bapak. Saya khawatir begitu Bapak dilihat oleh Ibu ada darah saya di baju Bapak. Akhirnya Mama menjadi sedih Pak. Jaga pakaian Bapak Pak ya. Pak, kemudian bila mana Bapak mau, silahkan Pak Ida Arodda, bila mana engkau mau. Bukalah pakaian saya, Pak. Serahkan sama ibu saya, Pak. Sebagai kenang-kenangan dari Ananda Ismail alaihissalam. Allah. Wa idza ataita ummi faqra minni as-salam. Sebagai ucapan yang terakhir bila bapak nanti setelah menyembelih saya, temu dengan mama, tolong, Pak, sampaikan salam hangat dari Ananda Ismail alaihissalam. Allah. Sehingga alhamdulillah kepasrahan Ismail ya, Allah memberikan anugerah wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ruqya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahu al bala'ul mubin. Akhirnya Allah mengganti dengan yang lain ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata Nabi Ismail namanya diabadikan pada Ka'bah. Silakan Bapak yang suka datang ke Mekah. Boleh tanya sama orang Mekah. Nama siapa makhluk Allah yang nempel di Ka'bah? Cuma satu-satunya. Nama Ismail. Hijir Ismail. Ibrahim juga makomnya. Lepas dari Ka'bah. Tapi Ismail. Dan Alhamdulillah. Seluruh dunia gak ada yang protes. Nama itu menjadikan Hijir Ismail. Gak ada Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ngeri juga itu. Di satu daerah ada nama dulu Kiai Abdul Halim. Jalan Kiai Abdul Halim di Majalengka Pak. Ternyata satu waktu diganti zaman Pak Bupatinya waktu itu Pak Adam. Ya, diganti dengan nama seseorang. Protes. Protes. Tepira dipakai karan jalan, ditincak. Ngesemung. Nggak mau. Diganti. Bayangkan, apalagi kalau nempel di Ka'bah. Tapi Alhamdulillah ya Rabbana ya Karim. Ismail alaihi salam ditempelkan namanya di Ka'bah al-Musharrafah. Dan insya Allah abadi sampai kiamat. Dan mudah-mudahan anak-anak kita sekurang-kurangnya menjadi fotokopinya Ismail alaihi salam. Amin. Dikenakan Nabi Ibrahim doanya cuma pendek sama Allah. Rabbi habli minas sholihin. Ya, jangan panjang-panjang kalau doa sama Allah ya. Yang pokoknya aja dah. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah paparinkan ke Abi. Anugerahkan ya Allah sama saya. Keturunan saya yang sholihin. Yang sholih. Ya Allah. Tidak perlu didikte Allah. Ya Allah kehade hilap irungna polongoan Gusti. Tidak usah, tidak usah. Tidak usah ya. Terlalu bertele-tele itu. Doa Nabi Ibrahim juga itu. Rabbi habli minas sholihin. Baru pabasyarnahu bighulamin halim. InsyaAllah. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dan insyaAllah sebagai isyarat pengenang peristiwa tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala via Rasulnya. Yang surat mu'akad hukumnya bagi mereka-mereka. Yang kebetulan usianya sampai tanggal 10 bulan Zulhijjah. Dan ada kelonggaran bagi mereka yang masih ada di tabungan. Dan kebetulan tanggal 9-nya itu hari Sabtu. Sehingga tanggal 10-nya hari Minggu. Bisa diambil baru depositonya Senin. Jadi masih ada 11, 12, 13. Yaitu hari Nahar untuk melaksanakan kurban. Ya Pak ya. Dan Rasulullah dengan tegas menyatakan. Maka narusatun li ayudohiya falam yudohi falayakraban namusolana. Siapapun di antara kalian sabda Rasulullah yang diberi oleh anugerah oleh Allah bahwa pada tanggal-tanggal tersebut ada kesempatan dan punya kemampuan melaksanakan kurban kemudian tidak melaksanakannya maka Rasul menyatakan jangan sekali-kali dia mendekati tempat sembahyang. Tempat sembahyangku jangan sekali-kali. Mudah-mudahan Allah ada guna dan ada manfaatnya. Kita tutup saja dengan doa. Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana wa hfidna wa hfid ma ma'ana wa balighna wa balligh ma ma'ana. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته